Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan kita sekarang masuk pada latihan pada dari pelajaran ke-17. Ad-Darsus Sabi'a Asyara, halaman 96-97. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca materi yang disebutkan pada pelajaran ke-17. Insyaallah taala malam hari ini kita akan mencoba untuk mengerjakan dan menjawab latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-17 ini. Nah, sebelum kita masuki latihan, kita mengingatkan kembali kaidah, yaitu yang berkaitan dengan isim jamak ghairu akil dihukumi seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas baik pada susunan naat man'ut atau susunan mubtada khabar, semuanya sama, yaitu kata yang berbentuk jamak dan dia ghairu akil dihukumi seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Kita masuk pada latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan berikut ini. Kita mulai latihan 1 halaman 97. Kita coba mulai dari al-akh Hamim, silakan. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Aina kitabul jadidatu? Nah, dijawab apa? Ainal kutubul jadidatu, jawabannya? Ini jawabannya masalah aja, Ustaz. Jawabannya bebas atau juga bisa melihat pada materi yang sebelumnya. Oh, nah. Afwan Ustaz, mungkin belum bisa menjawab. Nah, labas. Tapi kita beralih ke Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor Ustaz, 2 Ustaz ya. Nomor 1. Ainal kutubu? Ainal kutubul jadidatu? Al-kutubul jadidatu alal maktabi. Ainal kutubul jadidatu? Al-kutubul jadidatu alal maktabi. Boleh seperti itu. Atau juga bisa dijawab dengan menggunakan dhamir. Kalau untuk menggunakan dhamir bagaimana, Al-Akh Ammar Abu Salman? Dijawab dengan menggunakan dhamir. Hum alal maktabi. Al-kutubul jadidatu, jawabannya hum alal maktabi. Kenapa pakai hum? Ajigiri udah mati ya. Ngelali. Berarti apa? Mereka. Apa artinya al-kutubu? Kitab-kitab. Iya. Kitab-kitab itu yang baru itu ya, ada di atas meja. Iya. Sekarang jawabannya menggunakan dhamir. Dhamir. Huwa al-mukhtar. Afwan lupa Ustaz. Baik, labas, enggak apa-apa. Kita beralih. Coba Al-Akh Abu Khamsa dibantu dulu. Al-Ainal Kutubul Jadidatu dijawab dengan menggunakan dhamir. Hiya alal maktabi. Naam, hiya alal maktabi. Hiya alal maktabi. Karena al-kutubu walaupun dia berbentuk jamak, tapi karena dia adalah ghairu akil, maka dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Nah, isim mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas dhamirnya adalah hiya. Hiya alal maktabi. Taib, dilanjutkan. Al-Akh Abu Khamsa nomor 2. Naam Ustaz, bismillah. Liman hadhil buyutul kabiratu? Hiya limudiri. Liman hadhil buyutul kabiratu? Hiya lilmudiri. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwaz. A'abwabus sayyaratu maftuhatun. Ulangi. A'abwabu. A'abwabus sayyaratu. A'abwabus sayyaratu maftuhatun. Kenapa dibaca ti? Abwabu sayyarati maftuhatun. Mudhafun ilaih Ustaz. Ahsan tabarakallahu fik. Ya, lanjut. Jawabannya? Naam. Abwabus sayyarati maftuhatun. Naam, jawaban itu betul. Naam, abwabus sayyarati maftuhatun. Sekarang kita ganti jawabannya menggunakan dhamir. Silakan Akh Muhammad Afwas. Jawaban yang tadi betul. Naam. Kita rubah. Naam. Naam. Hiya maftuhatun. Naam. Naam, hiya maftuhatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Ainal kilabu hiya amamal baiti. Nomor 4 dulu ya. Sampingnya. Oh, sampingnya. Apa antar? Naam. Aina aklamul mudarrisi. Iya fil hakibati. Naam. Aina aklamul mudarrisi. Iya fil hakibati. Kenapa al mudarrisi dibaca dengan kasrah? Mudhafun ilaih Ustaz. Naam, ahsanta. Sebagai mudhafun ilaih. Al-Akh Imam, silakan nomor 5. Naam Ustaz. Bismillah. Ainal kilabu hiya fisyari'i. Ainal kilabu hiya fisyari'i. Naam. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ainal Hamiru. Nah. Ainal Hamiru. Jawabannya. Hiya. Kalau ini tak apa ya. Hiya fis sari'i. Hiya fis syari'i. Naam. Ainal hamiru? Hiya fis syari'i. Tidak apa-apa. Misalkan au hiya fil hadiqati. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Aina kitabuki ya Maryamu? Hiya fil haqibati. Ulangi. Nomor 7, Aina. Aina kitabuki ya Maryamu? Hiya fil haqibati. Bacanya apa itu? Aina ki kitabuki. Gimana itu bacanya? Aina. Jamak dari kitab, apa itu? Aina kutubuka. Kutubu? Aina kutubu, kutubuki, Afan. Naam. Aina kutubuki ya Maryamu, hiya fil haqibati. Naam. Aina kutubuki ya Maryamu, hiya fil haqibati. Hiya fil haqibati. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Taib nampaknya belum terhubung. Kita beralih. Al-Akh Hamim, silakan. Bismillah. Nomor 8 ya Ustaz? Nomor 8. Aina. Aina dafa tirul. Aina dafa tirul. Tullabu aina dafatirut tullabu. Kenapa baca aina dafatirut tullabi? Kenapa tullabi kok dirubah? Karena mudhaf ilaih. Naam, mudhafun ilaih. Aina dafatirut tullabi. Jawabannya hiya 'alal maktabi. Nam, hiya alal maktabi. Al-Akh Ammar Abu Salman, nomor 9. Nomor 9 ya. Ainal panadiku sohirotu. Panadiku ya. Tuan. Silam. Hiya ya fil madinati. Ainal fanatikus saghiratu hiya fil madinati. Labas, enggak apa-apa. Au hiya fi hadha syari'i. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khamsah Banu. Naam Ustaz, bismillah. Liman hadhil aqlamul jadidatu hiya lil mudarrisi. Liman hadihil aqlamul jadidatu hiya lil mudarrisi. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan 2 sekarang. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada' pada tiap jumlah berikut ini ke dalam bentuk jamak. Jadi mubtada-nya kita rubah ke dalam bentuk jamak. Contoh, al-babu maftuhun. Ini mubtada-nya al-babu dan dia mufrad. Maka kita rubah menjadi jamak. Jamaknya al-babu adalah al-abwabu. Al-abwabu karena dia berbentuk jamak dan dia ghairu akil, dihukumi isim mufrad muannas. Nah, mubtada dan khabar bersamaan, artinya ada ketentuan di situ. Kalau mubtada mudzakkar, khabar juga mudzakkar. Mubtada muannas, khabar juga muannas. Al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun khabarnya muannas. Muannas. Kenapa dia mufrad sementara al-abwab jamak? Dikarenakan jamaknya al-abwab itu ghairu akil, sehingga dihukumi seperti isim mufrad muannas. Maftuhatun. Maftuhatun. Baik. Nomor 1, Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Hada. Haza qalamu. Qalamun jadidun. Hazihil aqlamul aqlamu jadidatun. Ulangi. Hadhihi. Hazihil aqlamu jadidatun. Baik. Kita perhatikan di sini. Contohnya hadza qalamun jadidun. Hadza qalamun jadidun. Qalamun tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Jadidun juga tidak ada alif lamnya. Nah, tadi Al-Akh Muhammad Afwas membaca yang saya dengar ada alif lamnya. Hadza aq hadhil aqlamu jadidatun. Nah, kalau susunannya seperti ini nanti berbeda dengan yang sebelumnya. Semuanya betul dari sisi makna. Ya, dari sisi arti itu betul. Hadza qalamun jadidun. Ini benar. Ketika dirubah menjadi jamak, tadi dikasih alif lam, hadhil aqlamu jadidatun. Ini sisi makna juga betul, enggak ada salahnya. Cuma nanti ada perbedaan pada istilahnya i'rabnya. I'rabnya. Kalau pada contoh hadza qalamun jadidun, qalamun itu khabar. Jadidun itu na'atnya. Naatnya. Kalau dikasih alif lam, hadzal qalamu jadidun. Jadidun bukan naat lagi, tapi dia sebagai khabarnya. Sebagai khabarnya. Nah, sama seperti ketika dijamakkan. Hadhil aqlamu. Ini benar. Hadhil aqlamu jadidatun. Tapi sisi i'rabnya, hadhil aqlamu itu nanti mubtada. Ya, mubtada. Kita belum mau merinci hadhihi sama al-aqlamu. Kita jadikan satu dulu, itu mubtada. Khabarnya nanti jadi datun. Tapi kalau enggak pakai alif lam, hadhihi aqlamun jadi datun. Hadhihi aqlamun jadi datun. Aqlamun itu khabar, jadi datun itu naatnya. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan nomor 2, berarti jawabannya tidak menggunakan tidak menggunakan alif lam. Tidak menggunakan alif lam. Jadi yang betul hadhihi aqlamun jadidatun. Jadidatun. Baik, itu saja penjelasannya. Nomor berikutnya, nomor 2, Al-Akh Muhammad Al-Akh Abu Saufa, silakan. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Naam. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Al-Akh Imam, silakan. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Na'am. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Zalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatu. Jamilatun. Jamilatun. Zalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Baik. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Dalikal baitu dalikal baitu nomor 5. Hadat turusu sahlun. Hadihit turusu sahlatun. Ulangi. Tadi baca pada isim mufradnya hadat. Hadat darsu sahlun. Hadihit turusu sahlatun. 6. Hadat darsu sahlun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Sudah bergabung. Sudah ketemu halamannya? Naam, Ustaz. Silakan. Nama zalikal zalikal jabalun jabalu ba'idun. Tilka tilka tilka Jabal apa? Jabal itu gunung. Jamaknya apa? Jibalun. Jibalun, Ustaz ya. Naam. Tilkal jibalun ba'idatun. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, bisa terhubung? Taib, nampaknya beliau belum bisa terhubung. Kita beralih. Al-Akh Hamim, silakan kembali. Nomor 7. Nah, Ustaz. Hadzal maktabu maksurun. Afanstab jamaknya apa ya? Maktabun jamaknya apa? Al-makatibu. Makatibu. Hadhil makatibu maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 8. Nah, Ustaz. Ada masjidun jamilun. Hadihi masajidu jamilatun. Hada masjidun jamilun. Hadihi masajidu jamilatun. Al-Akh Abu Khansa. Bismillah. Hadihi sa'atu rakhisatun. Ulangi. Sa'atu. Hadihi. Ulangi. Hadihi sa'atu. Rakhisatun. Sa'atun. Pakai tanwin. Ah ya. Nah. Hadihi sa'atun. Rakhisatun. Dijamakan. Lupa Ustaz. Sa'atun. Sa'atun. Anam. Hadihi sa'atun rakhisatun. Naam. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Taib. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 10. Tilkat ta'iratu kabiratun. Jamaknya, ulangi. Jamaknya at-ta'iratu apa ya, Ustaz? Afan. Nah, at-ta'iratu dibikin jamak mu'annas salim. Tilkat ta'iratu kabiratun. Naam, ahsan. Tilkat ta'iratu kabiratun. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadha talibun jadidun. Ha'ula'i tullabun jududun. Hada talibun jadidun. Haulai tullabun jududun. Taib. Al-Akh Imam, silakan. Zanika rajulu tajirun kabirun. Ulaika rijalu tujarun kibarun. Naam. Dzalika ar-rajulu tajirun kabirun. Ulaika ar-rijalu tujarun kibarun. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Hadzan nahru kabirun. Tilkan naharu kibarun. Nah, jamaknya nahrun apa? Anhar. Anharun. Berarti hadihil anharu kabiratun. Nah, hadihil anharu kabiratun. Hadihil anharu kabiratun. Tajri min tahtihal anharu. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Nomor 13. Nomor 13 sudah, Ustaz. Naam, afwan. Nomor 13 sudah barusan dibaca. Sekarang latihan 3 maksudnya. Latihan 3. Kita selesaikan ya sampai latihan 4. Dha'fil amakini. Dha'fil amakinil khaliyati fima yali akhbaran munasibatan. Sekarang perintahnya disuruh untuk mencari khabar yang sesuai. Khabar yang sesuai. Silakan nomor 1. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Al-baytu kabirun. Al-baytu kabirun. Taib. Nomor 2. Al-Akh Abu Fudail. Al-babu maftuhun. Taib. Labas, enggak apa-apa ke bawah. Al-babu maftuhun. Berikutnya Al-Ahamim, silakan. Nomor 2, An-Nujum, ke samping. Naam. Bismillah. An-Nujumun ba'idun. An-Nujum, ulangi. An-nujumu ba'idun. Ba'idun. An-nujumu ba'idatun. Naam. An-nujumu ba'idatun. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 4. Al-Qalamu. Al-Qalamu jadidun. Al-Qalamu jadidun. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nomor 5. Al-Buyutu. Nah. Al-Buyutu Sogiratun. Al-Buyutu Saghiratun. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 6. Al-Abwabu Maksuratun. Al-Abwabu Maksuratun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. As-Sayyaratu Ghaliyatun. As-Sayyaratu Ghaliyatun. Al-Akh Imam, silakan. Al-Mindilu Wasikhun. Al-Mindilu Wasikhun. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Nomor 9. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi. Al-Fanadiku Kabiratun. Al-Fanadiku Kabiratun. Al-Akh Abu Fudail, nomor 10. At-tullabu jadidatun. At-tullabu jadidatun. Salah. At-tullabu jadi jududun. At-tullabu jududun. Naam, ahsan tabar. Al-Akh Abu Mulyan, coba, terhubung tidak? Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Nomor 11. Nomor 11, Al-Qumsanu. Al-Qumsanu jadi jududun. Apa artinya Al-Qumsanu? Pakaian. Pakaian. Bentuknya apa itu? Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Terus khabarnya berarti harus jududun. Jududun. Dia berakal atau tidak? Jadidatun. Naam, ahsant. Al-Qumsanu jadidatun. Jadidatun. Baik, latihan keempat yang terakhir. Hati jam'al kalimatil atiyah. Disuruh menyebutkan bentuk jamaknya. Al-Akh Hamim, silakan. Babun. Naam. Babun. Abwabu. Abwabun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Baitun. Baitun. Buyutun. Buyutun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Najmun. Najmun. Nujumun. Nujumun. Al-Akh Muhammad Afwas Qalamun. Aqlamun. Naam. Aqlamun. Al-Akh Abu Saufa Himarun. Amirun. Atau Humurun. Naam. Himarun, hamirun, humurun. Al-Akh Imam, silakan. Sarirun. Sarirun. Sururun. Sururun. Sururun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Nahrun. Anharun. Anharun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Al-Akh Abu Fudail. Kalbun. Kilabun. Kilabun. Al-Akh Abu Mulyan. Ta'iratun. Silakan, Akh Abu Mulyan. Naam, Ustaz. Ta'iratun. Tahu, Ustaz. Al-Akh Hamim, silakan. Ta'iratun. Afan, orang tahu Ustaz. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ta'iratun. Ta'iratun. Ta'iratun. Al-Akh Abu Khansa, darsun. Durusun. Hah, ulangi. Durusun. Naam. Durusun. Al-Akh Muhammad Afwas, bahrun. Baharun. Bahrun jadi apa? Biharun. Biharun. Bahrun jadi biharun. Taib. Al-Akh Abu Sofa, kitabun. Kitabun, kutubun. Kutubun. Al-Akh Imam, komisun. Komisun. Kumsonun. Nam, kumsonun. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, darrajatun. Darrajatun. Darrajatun. Al-Akh Abu Ahnaf, Purwadadi, haqlun. Haqlun, haqulun. Ulangi, haqlun, jamaknya. Haqulun. Ha atau hu? Hukulun. Naam. Hukulun. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail, jabalun. Jibalun. Jibalun. Alhamdulillah selesai latihan keempat. Kemudian di sini ada Al-Kalimatul Jadidah, kosa kata yang baru. Asyarikah, bentuk jamaknya syarikatun. Kita ingatkan kembali, kalau kita buka kamus mencari suatu kata, kemudian di sampingnya ada atau di tengahnya itu ada huruf jim, berarti itu artinya bentuk jamaknya. Asyarikatu itu mufrad, jim maksudnya jamaknya, syarikatun yang artinya syarikah itu bisa bermakna koperasi. Kemudian rakhisun artinya adalah murah. Mudiru syarikati, kepala koperasi. Al-Qamisu, bentuk jamaknya kumsonun. Kumsonun, baju. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-17 bi'idnillahi azza wa jal. Lanjut pada pelajaran 18 di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kita sampaikan. Kalau ada silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, insyaAllah kita cukupkan pada materi ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.